Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala. Kita sudah masuk bab yang ketiga dalam kitab sholah, babu syurutis sholah, bab syarat-syarat sholat. Syurutus sholah ya ma yatawakofu alaiha sihatuha watakau qoblas sholati. Syarat-syarat sholat ialah perkara yang menentukan sahnya sholat yang terletak sebelum sholat. Jadi syarat-syarat sholat ini harus dipenuhi sebelum sholat. Namun bisa menentukan sah dan tidaknya sholat. Barakallahu fikum, namanya syaratus sholat. Nanti kalian harus paham bahwa syarat-syarat sholat itu ialah perkara yang menentukan sah tidaknya sholat yang terjadi sebelum apa ini? Sholat. Di kata-kata sebelum sholat itulah yang menjadi ciri khas utama syurutus sholat. Wahiyya sittatun. Wahiyya tis'atun. Syarat-syarat sholat itu ada sembilan. Waliya tis'atun. Al-awwal al-islam. Al-thani at-tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan sesuatu dengan jelas, yakni mengerti dia sedang sholat atau tidak. Al-thani al-aqlu, ini berakal, tidak gila. Al-rabi dukhulul waqti, telah masuk waktunya. Al-khamis at-taharatu minal hadas, suci dari hadas. As-sadis at-taharatu minan najasah, suci dari najis. As-sabi satrul aurah, menutup aurat. As-samin istiqbalul qiblah, yang ke-8 menghadap kiblat. At-tasi' an-niyyah, yang ke-9 ialah niat. Taib. Dalam kitab Bulughul Maram ini disebutkan beberapa hadis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan syarat-syarat sholat. Kita pelajari satu persatu insyaallah taala. Barakallahu fikum. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى الحديث الثاني وستون والمئة. حديث yang ke-162. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا fasa ahadukum fis salati fal yansarif wal yatawadda wal yu'idis salata. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ali Ibn Talq, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mengeluarkan angin tanpa suara dalam sholat, maka hendaklah dia meninggalkan sholatnya dan berwudu, kemudian mengulangi sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis hasan. Hasanahu At-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Saqan. Nah, hadis ini hasan, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Saqan. Taib. Adi Ibn Talq min Bani Hanifah Sahabi. Ali Ibn Talq itu dari kabilah Bani Hanifah, termasuk sahabat. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Qala Ibnu Abdul Bar rahmataala azunnuhu walid an atunnuhu walida Talq bin Ali Al-Hanafi. Berkata Ibnu Abdul Bar, menurut dugaan saya bahwa Ali Ibnu Talq ini adalah bapaknya Talq Ibnu Ali Al-Hanafi. Jadi Ali Ibnu Talq ini adalah bapaknya Talq Ibnu Ali. Wa mala Ahmad wal Bukhari. Wa mala Ahmad wal Bukhari ila anna Ali ibn Talq wa Talq ibn Ali ismun lidatin wahidah radhiyallahu anhu. Wa mala Ahmad wal Bukhari ila anna Ali ibn Talq wa Talq ibn Ali ismun lidatin wahidah radhiyallahu ta'ala. Sementara itu Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari lebih condong berpendapat bahwasanya Ali Ibnu Talq dan Talq Ibnu Ali itu nama satu orang. Nah, artinya Ali Ibnu Talq, iya Talq Ibnu Ali. Taib, semoga Allah meridhoinya. Al-Muhim, beliau adalah sahabi, seorang sahabat yang mulia. Semoga Allah meridhoinya. Wa fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al faedatul ula, at-taharatu minal hadas syartun min syurutis shalah. Suci dari hadas merupakan satu dari syarat-syarat salat. Naam. Al-fa'idatu as-saniyah, anna khurujar rihi minad dubur yang qubul wudu'a wa tabtulu bihi as-salatu wa qad ajma'al ulama ala hadha. Keluar angin dari dubur itu membatalkan wudu' dan membatalkan salat, dan para ulama ijma' atas masalah ini. Jadi keluar angin, ada yang disertai dengan suara, ada yang tidak disertai dengan suara, ya ngowos gitu aja. Nah, kalau yang ngowos tanpa suara itu namanya fusa. Nah, taib, ini rata-rata sengaja dingowoskan ya. Nah, kalau sholat kemudian keluar angin dan disertai bunyi yang menggelegar, ini menimbulkan kehebohan ya. Sehingga dia berusaha untuk apa ini? Memperkecil volumenya. Akhirnya yang keluar ialah fusa. Fusa ataupun burad ya, yang keluar suaranya itu na'am, sama-sama membatalkan sholat. Taib. Al-hadithu sadis wasitun wal mi'ah. Hadis yang ke-163. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anan nabiy sallallahu alaihi wa ala ali wasallam qala la yaqbalu wa salata haidin illa bi khimar. Rawahul Hamzah ila An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Khuzaimah, wa Ahmad Syakir, wa Al-Albani, qala At-Tirmidzi hadithun hasan, wa qala Al-Hakim sahih ala syarti Muslim, wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ahmad Syakir, dan Al-Albani. Berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Berkata Al-Hakim, sahih, sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ha'il Al-Murad Al-Balighah. Jadi Al-Ha'id Al-Murad Bihi Al-Balighah. Ha'id di sini yang dimaksud ialah wanita yang sudah balig. Nah, tapi bukan wanita yang sedang haid. Karena walaupun wanita sedang haid sholat dengan pakaian lengkap menutup aurat, ya tetap tidak diterima. Nah, di sini berarti yang dimaksud adalah Al-Balighah, wanita yang sudah balig. Khimar, na'am, wa alladhi tughatta bihi ra'suha wa unuquha, atau wa alladhi tughatti bihi ra'saha wa unuquha. Khimar adalah sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menutup kepala dan leher, kerudung. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, satrul aurah syartun min syurutis shalah. Jadi menutup aurat termasuk salah satu dari syarat-syarat shalat. Al-faedatu atsaniyah, min alamatil bulugh, min alamatil bulugh linnisa'i, ya al-haid. Di antara tanda-tanda balik bagi wanita adalah mengalami haid. Nah, jadi kalau sudah keluar haidnya, sudah balik. Nah, walaupun usianya masih di bawah 10 tahun. Karena sebagaimana yang pernah kita pelajari, wanita itu haid itu biasanya dimulai dari usia berapa tahun? 9 tahun. Apa 6 tahun? 9. Nah, 9 sudah haid, berarti sudah balig. Nah, taib. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, auratun nisa'i fis sholati, auratun nisa'i fis sholati, kullu jasadiha illal wajha. Nah, auratnya wanita di dalam sholat itu semua tubuhnya kecuali wajah. Illa idza kanat, illa idza kanat amamal ajnabi, ajnabi amamal ajnabi, illa idza kanat amamal ajnabi fatughatti wajha, kecuali di depan yang bukan mahramnya, maka dia menutupi wajahnya. Jadi kalau enggak ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka ketika sholat semua tubuhnya ditutup, ya, kecuali wajah. Nah, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu alaihi wa sallam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.